seperti ciptaan yang baru. Kata mereka, ini enggak mungkin. Sangat jauh sekali, tidak mungkin. Menurut versi akal pikiran mereka yang rusak. Maka dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, awalam yarau, tidakkah mereka melihat annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard, bukankah dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ya akbar min khalqin nas, yang mana langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Qadirun ala yakhluqa mithlahum, Allah saja maha mampu untuk menciptakan seperti mereka langit dan bumi yang besar, apalagi manusia yang kecil yang lemah. Bala tentu bisa, innahu ala dzalika qadir, semuanya adalah Allah maha mampu atas segala sesuatunya. Walakinnahu qad ja'ala lidzalika ajalan la raiba fi, akan tetapi yang demikian itu Allah jadikan penciptaan manusia dibangkitkan lagi nanti ada waktunya, ajalan la raiba fi, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak diragukan lagi dan tidak usah ragu. Wa illa falau syaa'a ja'ahum bi baghtatan, karena apa, waktunya sudah ditentukan, kalau tidak ya artinya schedule-nya, waktunya, timing-nya sudah ada. Ya sudah disusun, sudah ada waktunya. Kalau tidak ya bisa saja Allah jadikan, Allah ciptakan secara tiba-tiba. Wa ma'iqamatil hujaj wal adil 'alal ba'ats, yang ini akan menunjukkan hujjah terhadap hari kebangkitan, hari kiamat. Fa abad zalimuna illa kufura, tetapi dengan keadaan demikian tetap saja yang namanya orang-orang yang zalim tidak mau beriman, melainkan bertambah kekufuran, semakin kafir, semakin kuhur, semakin jauh, semakin zalim. Qullau antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lau antum tamlikun, taruhlah kalau seandainya kalian memiliki perbendaharaan rahmat dari Rabbku, allati la tanfad wa la tabid, tidak akan habis perbendaharaan tersebut. Idan la amsaktum khasyatal infaq, tetapi kalian malah takut ya perbendaharaan tersebut habis. Ay khasyata yanfad matun fiquna min, kalian lebih mengkhawatirkan ketika perbendaharaan tersebut diinfakkan di jalan Allah, kalian malah lebih takut habis. Ma'anna minal muhal antan fadu khazain Allah, termasuk perkara yang mustahil, perbendaharaan Allah tidak akan habis. Tetapi herannya mereka khawatir habis, khawatir lenyap. Inilah kebakhilan mereka. Walakin al-insan matbu'un ala syuh wal buhul. Pada dasarnya manusia, nah memang secara tabiat, tabiat manusiawi, manusia memang bakhil, pelit, kikir, tidak mau berinfak. Walaupun banyak hartanya, uangnya banyak, gak seberapa dari perbendaharaan yang Allah berikan kepadanya. Apalagi kalau diberikan lebih banyak lagi juga, tidak akan habis secara tiba-tiba. Tetapi karena pada dasarnya manusia tabiatnya memang tabiat, memiliki tabiat yang pelit dan kikir, maka tidak mau mereka berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang yang zalim, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari mereka tidak mau menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana al-insanu qatura, manusia itu pada dasarnya pelit. Wal iyadzubillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.